بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab tentang keutamaan-keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketujuh, yaitu bab di antara keutamaan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah namanya Amir, ya, salah satu dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama di bawah bab ini sudah kita baca, nomor 6199, yaitu hadis Anas radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li kulli ummatin aminan, wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sesungguhnya bagi setiap umat ada aminan, ya, ada amin, dan sesungguhnya yang amin di antara kita, wahai umat, adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini keutamaan Abu Ubaidah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau adalah al-amin. Al-amin artinya al-thiqatul mardi, seorang yang terpercaya dan diridhai. Seorang yang terpercaya dan diridhai. Kata para ulama, sebenarnya sifat amanah ini adalah milik para sahabat Nabi semuanya. Al-amanatu, kata para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh An-Nawawi, al-amanatu mushtarikatun bainahu wa baina ghairihi minas sahabah. Sifat amanah ini adalah sifat kesamaan antara semua para sahabat. Ya, jadi semua sahabat memiliki sifat amanah. Hanya saja ketika Nabi SAW menyatakan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu adalah al-amin, menunjukkan bahwa dia memiliki amanah yang istimewa, memiliki sifat ini lebih dari yang lainnya. Ya, memiliki sifat ini lebih dari yang lainnya. Walaupun yang lain memilikinya, ya, tetapi Abu Ubaidah Amir bin Jarrah memiliki sifat ini yang sangat besar, yang sangat luar biasa, melebihi yang lain. Ya, inilah menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia ini, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sama dengan ketika Nabi SAW menyatakan bahwa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah pemalu, bukan berarti para sahabat yang lain tidak ada sifat malunya. Ada, semuanya ada, tetapi Uthman bin Affan dalam hal ini melebihi yang lain. Melebihi yang lain. Jadi hadis ini sekali lagi menunjukkan bahwa Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah seorang sahabat yang memiliki keistimewaan dari dalam sifat amanah, dan beliau bahkan digelari oleh Nabi dengan al-amin atau aminu hadhil ummah. Aminu hadhil ummah, yang paling dibenarkan atau yang paling jujur dan yang paling diridhai kejujurannya dari umat ini adalah beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang kedua, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Amrun an-Naqid, qala haddathana Affan, qala haddathana Hammad, wahuwa ibn Salamah, an Thabitin, an Anasin radiyallahu anh, anna ahlal Yamani qadimu ala an-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, faqalu ib'ath ma'ana rajulan yu'allimuna as-sunnata wal-islam. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة. Hadis yang bunyinya hampir sama dengan hadis yang lalu, tetapi di awalnya ada cerita. Hadis Anas juga radhiyallahu ta'ala an bahwa penduduk Yaman, Ahlul Yaman datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata kepada Nabi, ib'ats ma'ana rajulan yu'allimuna sunnata wal Islam. Utuslah bersama kami seorang laki-laki yang mengajari kami sunnah dan Islam. Ya. Ini menunjukkan bahwa antara sunnah dengan Islam ini adalah hubungan tingkatan, bahwa Islam ditambah di, bila mana digabungkan dengan sunnah, maka ini Islam yang luar biasa. Makanya para ulama salaf dahulu seringkali memanjatkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi ala ni'matil islami was sunnah. Segala puji hanya milik Allah atas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Jadi mengenali Islam, meyakini Islam, mengamalkan Islam dan menerapkannya di atas sunnah. Ini nikmat tersendiri. Ya, bahkan ada salah satu ungkapan mereka yang sangat luar biasa. Mereka mengatakan di antara nikmat Allah yang diberikan kepada seorang yang baru belajar Islam. Ini menunjukkan Islam itu umum. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada seseorang yang baru belajar atau mempelajari Islam, ketika Allah membimbingnya untuk duduk di hadapan sahibi sunnah. Di hadapan seorang yang mengajarinya Islam yang ditegakkan di atas sunnah. Ini nikmat yang luar biasa. Ketika Islam itu dipelajari, dipahami, kemudian diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan di bawah tuntunan sunnah Nabi SAW. Ini nikmat yang luar biasa. Dan mereka yang mengatakan ini karena mereka merasakannya. Mereka merasakan betapa indahnya Islam di atas sunnah. Maka di zaman Nabi ini, kejadiannya datang penduduk Yaman kepada Nabi untuk meminta bantuan SDM. Ya. Seseorang yang mengajari mereka Islam dan sunnah. Ya. Tentu yang memiliki ilmu tentang keduanya, memiliki ilmu tentang Islam yang ditegakkan atau disinari dengan cahaya sunnah Nabi SAW. Dan sebenarnya antara Islam dengan sunnah tidak bertentangan, tetapi dia hubungan tingkatan. Sama dengan Islam dengan iman, ya, sama dengan Islam, iman dan ihsan. Ini hubungan tingkatan dan mereka tidak bertentangan. Ya. Tidak bertentangan antara Islam dengan iman, antara Islam iman dengan ihsan, hubungan tingkatan. Seorang muhsin ini tingkatan muslim dan mukmin yang tertinggi, karena setiap muhsin pasti muslim dan mukmin. setiap muhsin pasti muslim dan mukmin. Sama dengan orang yang berada di atas sunnah pasti dia muslim. Dan tidak semua orang yang berada di atas Islam di atas sunnah. Ya, tidak semua orang yang berada di atas Islam yang menerapkan tuntunan Islam di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap yang berada di atas sunnah pasti di atas agama Islam yang benar. Nah, sama dengan tadi, setiap muhsin sudah pasti mukmin dan muslim, tetapi tidak mesti setiap mukmin muhsin. Begitu juga tentang mukmin dengan muslim. Setiap mukmin sudah pasti muslim, dan tidak setiap muslim itu mukmin. Karena Islam ini adalah penerapan zahir terhadap tuntunan Islam. Belum tentu dilakukan oleh seorang yang beriman. Dan ini kita yakin bahwa di zaman Nabi orang-orang munafikin menerapkan ini. Mereka zahirnya muslim. Zahirnya sahabat Nabi, tetapi ternyata mereka kafir. Mereka munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul kafir. Dan dia muslim. Dalam kehidupannya dia salat bersama Nabi, bahkan ikut berjihad bersama Nabi, berpuasa bersama Nabi. Tampilan luarnya muslim, tetapi dia tidak mukmin. Karena dia kafir, menyembunyikan kekufuran. Ya, menyembunyikan kekufuran. Maka setiap mukmin sudah pasti muslim, dan tidak setiap muslim mukmin. Sebagaimana setiap muhsin adalah mukmin dan muslim, tetapi tidak setiap muslim dan mukmin muhsin. Karena muhsin itu tingkatan muslim dan mukmin yang tertinggi. Maka antara sunnah dengan Islam tidaklah bertentangan, karena dan sunnah ini adalah tingkatan tertinggi dari keislaman. Tingkatan yang terindah dari keislaman, berada di atas sunnah dalam menerapkan Islam. Jadi apa yang diterapkan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta itu, orang yang seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas, qal fa akhadha bi yadi Abi Ubaidah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Ubaidah. Mereka meminta orang yang mengajari mereka Islam dan sunnah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu, sembari mengatakan, faqal hadza aminu hadhihi ummah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang terbaik untuk diutus ke Yaman. Ketika mereka datang, utusan mereka datang untuk meminta guru, meminta ustaz mengajarkan mereka. Maka Nabi SAW pilih yang terbaik. Kata Nabi SAW, hadza aminu hadzal ummah. Ini yang sangat terpercaya dari umat ini. Nabi mempercayainya, dan Nabi SAW bukan hanya sekedar mempercayainya, tetapi dia mengeluarkan statement bahwa dia adalah aminu hadzal ummah. Ini rekomendasi yang luar biasa. Menjadi seorang da'i direkomendasi oleh Nabi SAW. Dan siapapun yang diutus oleh Nabi sebagai juru dakwah, pasti ini yang sudah direkomendasi oleh Nabi. SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, ya, ke Yaman. Ya. Apakah kasus ini setelah itu atau sebelumnya? Yang di sini Nabi SAW memilihnya untuk ikut bersama rombongan tadi. Sementara Mu'adz bin Abu Musa al-Ash'ari, Nabi SAW utus sendiri. Pergilah kamu, saya mengutusmu. Jadi mereka berangkat sendiri, Mu'adz diutus sendiri. Kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dan mereka adalah ahlul kitab. Itu orang-orang yang berilmu tentang agama, tetapi agama yang lalu, agama yang sebelum Islam, yang menunjukkan mereka diutus Nabi untuk mendakwahi mereka. Kemudian Nabi SAW berikan tuntunan dalam berdakwah. Ini metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi kepada da'i-da'i yang dia utus. Kata Nabi kepada dia, kepada Mu'adz, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَدَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Maka hendaklah yang pertama-tama engkau dakwahi mereka adalah bersyahadat. Maksudnya memperkenalkan mereka akidah, mengajari mereka tauhid. Ya. Nah, kemudian setelah itu selesai, ya. Fa in arafu dzalika fa akhbirhum bi anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laila. Kalau sudah mereka terima itu, maka ajari mereka salat. Jelaskan bahwa ini rukun Islam yang kedua. Ya, diwajibkan 5 kali sehari semalam. Ya. Kemudian jika mereka menerima itu darimu, fa'akhbirhum bi'annallaha farada alaihim zakat amwalihim tu'khadu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Maka kabarkan, ajari mereka tentang zakat, bahwa Allah telah memfardukan mereka, mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat yang dipungut dari yang kaya-kaya, yang sudah sampai nisab zakat harta-harta mereka, kemudian dibagikan kepada fuqara mereka. Ya, kepada fuqara di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa zakat itu awal asal hukumnya dibagikan kepada mustahik-mustahiknya yang ada di sekitar orang kaya-kaya tersebut. Ya. Di tengah-tengah orang-orang kaya tersebut. Ini pengutusan yang lain. Begitu juga Nabi mengutus Abu Musa al-Ash'ari. Dan bahkan terkadang beliau mengutus keduanya dengan mengatakan basyira wa la tunaffir. Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Basyira wa la tunaffir. Ini juga tuntunan dakwah. Kata Nabi SAW kepada mereka berdua sebagai juru dakwah, sebagai da'i, berilah mereka oleh kalian kabar gembira. Dan jangan kalian jadikan orang lari. Ya. Dengan sikap kalian, dengan cara penyampaian kalian orang lari. Ya. Dengan sikap kalian berdua antara da'i, membuat orang tidak suka dengan dakwah. Basyira wa la tunaffira. Yassira wa la tu'assira. Permudahlah dan jangan mempersulit. Maksudnya, permudah bila mana dalam agama ini. Ada yang mudah dituntun, maka sampaikan kepada mereka yang dituntun yang paling mudah oleh agama. Bukan mempermudah-mudah, tetapi agama ini sudah mudah. Ya, jadi bukan berarti yang sudah agama ini kita poles kembali, kita renov kembali untuk mencari, untuk membuatnya yang mudah. Ini tidak, bukan itu yang dimaksud. Bukan membuat hal-hal yang baru agar lebih mudah, tidak. Tetapi agama ini memang sudah dikonsep oleh Allah dengan yang paling mudah. Inna dina yusrun, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sesungguhnya agama ini mudah. Jadi konsepnya sudah mudah. Tinggal para da'i, para penuntut ilmu mempelajarinya, kemudian ketika dia berhadapan dengan mad'u, dengan orang yang didakwai, maka sampaikan dengan cara yang mudah dipahami, usahakan untuk mempermudah apa yang mereka alami atau yang mereka lakukan dengan sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengutus dan Nabi juga menerima permohonan dai, seperti yang terjadi di hadis ini. Datang penduduk Yaman meminta da'i. Jadi Nabi SAW kirimkan dan Nabi memilih. Tidak sembarangan. Jadi untuk menjadi seorang da'i ini bukan hanya modal bisa bahasa Arab saja, hafal beberapa ayat, tidak. Nabi SAW bahkan memilih yang terbaik. Ya, hadza aminu hadzal ummah. Dan Nabi SAW tahu bahwa para sahabatnya yang sudah lama masuk Islam mengerti. Ya, bisa baca Al-Quran dan yang lainnya. Menghafal ayat-ayat Al-Quran, tetapi Nabi memilih yang terbaik. Karena memang bila mana itu yang terbaik, dia akan menghasilkan. Sebagaimana Nabi memilih Mus'ab ibn Umair sebagai duta pertama ke Madinah. Utusan Nabi yang pertama ke Madinah, Mus'ab ibn Umair. Dan subhanallah, pengaruh dan dampak yang luar biasa di Madinah dihasilkan oleh utusan Nabi SAW. Jadi, pelajaran yang penting, ya, yang kita ambil dari kisah-kisah yang seperti ini adalah bagaimana bila mana seorang dai itu berbobot, ya, dia akan besar pengaruhnya, dia akan membuat perkembangan yang luar biasa dengan ilmunya, dengan ketakwaan dan kesolehannya, kewaraannya, kejujurannya, dan kemudian memang bisa jadi pelajaran yang kita bisa ambil adalah proyek yang harus di dicermati oleh orang-orang yang memiliki harta. Proyek surga yang luar biasa yaitu memilih bibit-bibit yang bisa dibiayai mereka belajar agama. Ya. Dibiayai mereka belajar agama sehingga mereka belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak memikirkan apa-apa. Nah, kemudian nanti setelah itu mereka akan bertugas dengan baik. Nah, sehingga yang mendanai ini akan terus mendapatkan pahala. Akan terus mendapatkan pahala karena selama orang yang tadi dibiayai menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh, nantinya menyebarkan ilmu, maka dia akan terus mendapatkan pahala. Bahkan di saat dia belajar agama, ya, yang mana belajar agamanya orang ini dibiayai oleh orang tersebut, di saat dia menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi SAW, membaca perkataan para ulama, kitab-kitab para ulama, belajar dengan sungguh-sungguh, dia terus mendapatkan pahala. Ya, selama orang ini belajar, dia terus mendapatkan pahala. Dan selama orang tadi nanti akan berdakwah, dia terus mendapatkan pahala. Dan ini celah bagi kita yang memiliki rezeki untuk bisa memperoleh pahala jariah yang tidak pernah berhenti. Ya. Selama orang nanti kalau dia benar-benar belajar, kemudian dia mengajarkannya, tentu dia akan memiliki murid-murid. Dan murid-muridnya nanti tentu karena makanya ketika kita memilih, kita harus selektif. Ya. Bukan sembarangan orang pula. Ya, bukan sembarangan orang pula. Walaupun pemilihan manusia ini kan terbatas dengan kemampuan mereka. Sebagaimana yang terjadi ketika pemilihan mahasiswa ke Madinah, ya, dengan biaya pemerintahan Arab Saudi, ya, mereka memilih dengan sungguh-sungguh. Ya, ternyata di sana tentu tidak semua yang memiliki bobot yang sempurna, ya, yang memang seperti yang diinginkan. Makanya dari sekian yang diterima, nanti yang selesai kemudian mengemban dakwah itu tidak seberapa. Walaupun tidak seberapa, tetapi tetap memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa. Nah, jadi pelajaran bagi kita ketika kita mengetahui seseorang, apalagi dari orang-orang yang ekonominya lemah, ya, sehingga tidak bisa belajar dengan baik, ya, apalagi anak-anak yatim, tentu di antara mereka ada yang luar biasa, ya. Nah, dan melihat bibit-bibit yang seperti ini kecerdasan orang-orang yang berharta untuk memfungsikan hartanya agar dia bisa terus mendapatkan pahala walau dia sudah meninggal dunia dan terus dan tidak pernah berhenti. Ini yang perlu kita ambil juga dari pelajaran hadis ini dan belajar sunnah dan Islam. Belajar sunnah dan Islam sebagaimana yang diinginkan oleh penduduk Yaman di zaman Nabi SAW. Yang Nabi SAW katakan, al-imanu yamanin wal-hikmatu yamaniyah. Iman itu dari di Yaman dan hikmah itu di Yaman. Nabi SAW menyebutkan keutamaan mereka dan mereka cerdas. Mereka ketika ingin belajar agama, mereka ingin belajar agama yang seperti ini. Belajar Islam dan sunnah. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar tulus ingin belajar dan mengerti apa yang harus dipelajari dari agama Islam ini, yaitu agama Islam yang di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 6201. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wal lafzu li ibn al-Muthanna. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه يعني حذيفة بن اليمان قال جاء أهل نجران kata حذيفة datang penduduk نجران. نجران berbatasan dengan Yaman. نجران ini kalau sekarang ini sudah dia di wilayah Arab Saudi, tetapi dia berbatasan dengan Yaman. Jadi antara Najran dengan ungkapan Yaman bisa jadi sama. Diungkapkan mereka ini ahlul Yaman, ya, bila mana memang kasusnya terjadi lebih dari satu kali. Yang tadi ahlul Yaman yang benar sebenarnya yaitu dari penduduk Yaman, yang ini dari Najran. Andai kata dia satu kasus, Ya, berarti bila mana diungkapkan dengan Ahlul Yaman atau diungkapkan dengan Ahlu Najran, tidaklah bertentangan. Karena memang mereka satu, berbatasan. Sekarang terpisah dengan perbatasan negara, Najran termasuk Arab Saudi, sementara Yaman, Yaman, negara Yaman. Ya. Bila mana kasusnya satu kali. Tetapi tidak mustahil keduanya terjadi lebih dari satu kali. Karena terus berdatangan utusan-utusan kepada Nabi SAW. Ya, untuk meminta guru mengajari mereka. Mengajari mereka Al-Quran, mengajari mereka Islam, mengajari mereka sunnah. Jadi tidak satu kali. Bisa jadi ini terjadinya lebih dari satu kali. Kata Hudzaifah, ja'a ahlun Najran ila Rasulillah SAW, faqalu ya Rasulullah, ib'ath ilayna rajulan aminan. Ya, utuslah kepada kami seseorang yang amin, yang terpercaya, yang kau mempercayainya. Faqal, kata Nabi menjawab, la ab'athanna ilaikum rajulan aminan, haqqa aminin, haqqa amin. Ini luar biasa, Nabi SAW sangat menegaskan. Kata Nabi, di sini ada tiga penegasan. Ya, Nabi SAW tegaskan dengan tiga ungkapan. Yang pertama, lam. Bukan tiga, bahkan empat ya. Yang pertama, lamnya. La ab'atha. La ini namanya lam taukid. Untuk menegaskan. Fungsinya untuk menegaskan, menekankan. Kemudian nun bertasdid di ujung. La ab'athanna. Nun bertasdid itu juga termasuk nun taukid. Nun yang bertasdid, nun yang fungsinya untuk menekankan atau menegaskan. Ya. Benar-benar pasti saya akan mengirim, mengutus. Itu dia, mungkin kemungkinan maknanya. Kemudian kepada kalian, ilaikum, maksudnya penduduk Najran tadi, rajulan, mengutus kepada kalian seorang laki-laki, aminan, yang amin. Nah, kemudian yang ketiga, penekanan yang ketiga adalah haqqa amin. Haqqa amin. Itu benar-benar terpercaya. Haqqa amin. Diulang sekali lagi, ini yang keempat. Ya, benar-benar terpercaya. Saya benar-benar akan mengutus, ya, kepada kalian seorang laki-laki yang amin, yang benar-benar terpercaya, yang benar-benar amin, ya, yang benar-benar terpercaya. Qal, kata Hudzaifah, fastashrafa lahan nas. Ketika Nabi menyampaikan bahwa dia pasti akan mengirimkan kepada mereka seorang yang amanah, yang amin, yang benar-benar amin, yang benar-benar amin, orangnya tidak disebut oleh Nabi SAW. Maka para sahabat semuanya berharap dialah orangnya. Ya, dialah orangnya. Sebagaimana dalam peristiwa Perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Nabi SAW besoknya terjadi penaklukan benteng pertama. Ya, besoknya. Di malam harinya, Nabi sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa akan ditaklukkan besoknya. Dan bahkan Nabi akan mengangkat seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, la'u'tiyanna ar-raya. Hadis sahih. Ya. La'u'tiyanna ar-rayata rajulan. La'u'tiyanna ar-rayata gadan. Rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok bendera perang saya akan serahkan kepada seseorang. Ya. Yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ini luar biasa. Dalam sebagian riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an sampai mengatakan tidak pernah saya berharap menjadi ketua, tidak pernah saya mengharap menjadi pemimpin kecuali saat itu. Saat itu. Dan bukan hanya beliau, semua para sahabat berharap. Dan seperti yang juga di sini, ya, semua para sahabat di perang Khaybar itu ketika Nabi mengumumkan bahwa besok akan menyerahkan bendera perang untuk mengangkatnya kepada seseorang sebagai pemimpin dan ketua, ya, pemimpin pasukan, seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka semuanya berharap dialah orangnya. Makanya ketika besoknya subuh, semua mereka mendongakkan kepala agar Nabi melihatnya untuk ditunjuk. Ternyata Nabi tidak mendapatkan orang yang dicarinya. Lalu dia bertanya, di mana Ali? Ya. Lalu mereka mengatakan sungguhnya Ali sedang sakit matanya. Ya. Wakana armadan, sedang sakit matanya. Maka disuruhlah oleh Nabi seseorang untuk memanggilnya. Dipanggil Ali, kemudian Nabi SAW menghembus ya, di matanya, kemudian mendoakannya, lalu dia sembuh seketika dan seakan-akan tidak ada, tidak sakit sebelumnya. Saking sempurnanya kesembuhan yang diberikan oleh Allah kepada Ali. Kemudian Nabi menyerahkan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib. Yang besoknya benteng yang terbesar. Karena Khaybar itu kan lapisan-lapisan. Ya, perkampungan, kemudian benteng yang besar, kemudian di belakangnya benteng lagi, di belakang itu kampung, kemudian di belakang itu benteng lagi kampung. Betul dilapisi oleh benteng-benteng yang luar biasa, sehingga Nabi membutuhkan waktu yang lama untuk menaklukkannya kecuali benteng yang terakhir. Satu dan dua selesai. Karena satu perkampungan, karena terbagi tiga, satu perkampungan itu dilapisi tiga benteng, perkampungan berikutnya dua benteng, berikutnya dua benteng. Subhanallah, begitu kuatnya. Dan ketika yang pertama itu berhasil ditaklukkan, maka mental orang Yahudi habis semuanya. Ya, karena keberhasilan menaklukkan benteng pertama ini adalah senjata. Ya, sehingga mereka untuk berikutnya mudah dikuasai dan ini luar biasa. Yang kita ambil di cerita itu adalah para sahabat berharap jadi pemimpin. Berharap jadi ketua. Tetapi bukan berharap jadi ketuanya yang mereka inginkan. Tetapi sifat ketuanya itu yang mereka idam-idamkan. Di mana ia direkomendasi cintanya oleh Nabi bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi merekomendasinya. Kemudian Nabi merekomendasikan, mengabarkannya. Bahwa Allah dan Rasulnya mencintainya. Nah, ini yang juga ada dalam hadis ini. Ketika Nabi mengatakan, saya akan mengutus kepada kalian seseorang yang amin, haqqa aminin, haqqa amin. Maka semua orang berharap dialah orangnya. Dia yang dimaksud oleh Nabi. Qal, kata Hudzaifah, faba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Ternyata Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini juga menunjukkan keutamaan beliau, ya, radhiyallahu ta'ala. Hadis yang terakhir, ya, di bawah bab ini, 6202, ya, Nabi Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Dawud Al-Hafari qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq bihadzal isnad nahwahu. Jadi Imam Muslim membawakan hadis yang tadi dengan sanad yang baru dan bunyinya sama. Itu tentang Ahlun Najran datang kepada Nabi untuk meminta seseorang mengajarkan mereka agama, meminta untuk diutuskan seseorang yang amin untuk mengajarkan mereka agama. Lalu Nabi mengatakan, saya pasti akan mengirimkan kepada kalian atau mengutus kepada kalian seseorang yang amin dan haqqa amin, haqqa amin. Ternyata beliau adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala. Itu ya sahabat yang ketujuh, yang kedelapan ya. Sahabat yang ketujuh atau kedelapan? Kalau babnya yang ketujuh, tapi mungkin saja yang kedelapan karena di sana ada Talha dan Zubair dan Talha, ya satu. Ya. Dan dari 10 orang yang dijamin surga, yang saya coba periksa ya, periksa semua babnya sampai terakhir tidak ada sisanya. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Zaid. Ya. Dan saya coba juga lihat di Sahih Bukhari juga tidak disebutkan. Bukan berarti mereka tidak punya keutamaan, mungkin saja hadis-hadis yang berkenaan dengan mereka berdua ini itu tidak sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari dan Muslim, sehingga tidak dikeluarkan hadisnya oleh mereka berdua di dalam kitab sahih ini. Bukan berarti Abdurrahman bin Auf tidak punya keutamaan, ya. Kalau keutamaan yang paling tinggi yang dia dapatkan adalah jaminan surga dari Nabi. Ya, tentu Nabi tidak akan menjamin surga kalau dia tidak punya banyak keutamaan, tidak punya banyak keutamaan. Begitu juga Sa'id bin Zaid. Iparnya siapa? Umar bin Khattab. Ya. Masuk as-sabiqun al-awwalun. Bahkan sebelum Umar dia sudah masuk Islam. Ya. Sebelum Umar bin Khattab dia sudah masuk Islam, Sa'id bin Zaid. Ya. Masuk Islam dengan istrinya saudari Umar yaitu Fatimah bintul Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kita tidak akan temukan sisanya tadi Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Zaid. Karena yang sudah kita pelajari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, sekarang Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, tersisa dari 10 orang yang dijamin surga 2. Yang Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Zaid. Jadi sekarang sudah sulit untuk melupakan 10 orang tadi ya. Ya. Karena kita sudah sering mengulang-ulang dan dari bab-bab yang 7 ini ya kita sudah mendapatkan 8 orang dari mereka dan ini membantu kita untuk mengingat 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW dalam satu ungkapan, dalam satu hadis. Bukan berarti yang lain tidak dijamin surga, ada di antara yang dijamin surga tetapi di kasus-kasus tersendiri. Seperti Bilal bin Rabah, ya. Kemudian ada seorang sahabat yang Nabi SAW hadis Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat tapi tidak terkenal. Nabi SAW mengatakan saya akan tunjukkan kepada kalian seorang pemuda dari calon penghuni surga. Maksud seseorang yang para sahabat juga tidak terlalu kenal. Ini menunjukkan penghuni surga itu bukan orang yang terkenal. Maksudnya bukan orang yang terkenal agamanya nampak oleh orang banyak. Tidak, terkadang orang-orang yang tidak dikenal sama sekali. Seperti yang satu ini. Kemudian juga wanita hitam yang berpenyakit ayan. Dijamin surga oleh Nabi SAW. Ya, dijamin surga. Dia wanita hitam dan berpenyakit ayan. Datang kepada Nabi SAW, dia untuk mendoakannya. Meminta Nabi mendoakan agar dia disembuhkan. Sebenarnya dia tidak terlalu berminat untuk sembuh. Tetapi karena dia merasa bila mana penyakit itu kambuh, tentu dia banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Itu yang diharapkan untuk sembuh. Itu yang membuat dia mengharapkan sembuh. Maka dia datang kepada Nabi SAW untuk mendoakannya. Ternyata Nabi SAW memberikan dia 2 pilihan. Yang pertama, kata Nabi, "In syi'ti da'utu laki." Jika kamu mau, maka saya akan doakan dan kamu tentu sembuh. Ya, sebagaimana doa Nabi untuk Ali bin Abi Thalib tadi. Ya, langsung sembuh. Ya, kemudian wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Ini syafaat Nabi SAW. Jika kamu mau kamu tetap bersabar dengan penyakit ini dan saya jaminkan untukmu surga. Ya, saya jaminkan untukmu surga. Wanita ini walaupun dia hitam, walaupun dia berpenyakit seperti itu tapi dia cerdas. Cerdas yang sebenarnya. Ya, cerdas yang sebenarnya, paham dengan pemahaman yang lurus. Lalu dia mengatakan, "Idzan asbir." Kalau memang itu kalau itu yang dijanjikan untuk saya, maka saya memilih untuk sabar. Memilih untuk sabar. Karena berapa lama dia akan merasakan sakitnya ya di dunia ini? Sebentar. Dan dia sudah dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia memilih, memutuskan untuk tetap bersabar dan tidak meminta, tidak jadi Nabi mendoakan kesembuhan untuknya, dia tetap meminta sesuatu kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa dia memang ciri-ciri penghuni surga. Ya, ciri-ciri yang memang layak untuk Nabi SAW tahu dia, sehingga dia menjamin surga. Tahu tentang dia, sehingga Nabi SAW menjaminkan untuknya surga. Dan ternyata nampak dari permintaannya yang terakhir itu. Apa katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya uktasyaf. Ketika penyakit saya kambuh, terkadang aurat saya tersingkap. Ya. Wanita hitam. Wanita hitam. Dia mengatakan, bila mana saya kambuh, maka terkadang saya tidak sadar aurat saya tersingkap. Kalaupun tersingkap, tentu kan dia tidak berdosa. Cuma dia tidak mau tersingkap. Walaupun dalam keadaan tidak sadar. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, satu permintaan saya. Ketika penyakit saya ini kambuh, saya tolong mintakan kepada Allah agar aurat saya tidak tersingkap. Subhanallah. Sekarang orang mudah untuk menyingkap auratnya. wanita-wanita membuka auratnya. Nah, itu menunjukkan bahwa berbeda benar antara calon orang-orang yang menginginkan surga dengan orang yang tidak menginginkan surga. Nah, tidak menginginkan surga. Ini luar biasa. Yang menjadi sebab kita menceritakan ini adalah bahwa yang 10 tadi dari para sahabat itu dalam satu ungkapan. Nabi sebutkan si fulan, si fulan, si fulan di surga, si fulan di surga, si fulan di surga, si fulan di surga. Disebutkannya 10 orang. Ya. Kemudian di sana ada yang secara kasus tersendiri. Dalam kasus tersendiri Nabi SAW sebutkan dia penghuni surga seperti Bilal. Ya, Bilal, apa yang membuat saya mendengar, selalu mendengar langkah-langkahmu di surga? Ya. Langkah-langkahmu di surga. Kemudian pemuda tadi juga Nabi mengabarkan, dan wanita ini. Dan yang lain-lain seperti Ukasyah. Ukasyah bin Mihsan juga mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ketika Nabi menceritakan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa proses penghisaban dan tanpa ada kesulitan. Tanpa ada azab. Ya. Ada 70 ribu dari umat Nabi SAW yang dakhulun al-jannah bighairi hisabin wala azab. Nabi selesai hadis itu, kemudian dia masuk ke rumahnya. Para sahabat bingung. Siapa mereka? Apa ciri? Ini menunjukkan bahwa mereka ingin itu. Ingin termasuk orang-orang padahal mereka para sahabat Nabi. Tapi semangat mereka untuk menjadi penghuni surga luar biasa. Maka mereka, siapa orangnya? Apakah mereka sahabat yang lahir dalam keadaan sahabat, kemudian dia tidak pernah berdosa, kemudian banyak penafsiran-penafsiran, kemudian Nabi saat mereka sibuk mencari tahu tentang, memperbincangkan tentang sifat-sifat 70 ribu orang tadi, keluarlah Nabi, kemudian Nabi SAW menyatakan kepada mereka tentang ciri-ciri mereka, orang-orang yang 70 ribu orang tersebut. Kata Nabi SAW, ha'ula'ika alladhina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan ruqyah atau tidak meminta ruqyah dan tidak meminta penyembuhan dengan cara kai, salah satu bentuk pengobatan, dan juga tidak berkeyakinan tatayur, ya, tidak memiliki keyakinan tatayur, yaitu menyandarkan sial atau mujur kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka benar-benar bertawakal kepada Allah. Ini ciri-cirinya. Kemudian setelah Nabi sebutkan ciri-ciri yang 4 tadi, luar biasa. Memang ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berdirilah Ukasyah bin Mihsan, faqama Ukasyah bin Mihsan. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ini meminta syafaat. Ya Rasulullah, doakan agar saya termasuk salah satu dari 70 ribu orang tadi. Kata Nabi SAW, anta minhum. Nah, ini syafaat Nabi SAW, engkau termasuk dari mereka. Ini kasus tersendiri. Kasus tersendiri. Ya. Kembali kita ke mereka tadi. Dalam Sahih Muslim ini hanya 8 dari 10 orang yang tadi disebutkan keutamaan-keutamaannya oleh dibawakan oleh Imam Muslim hadis-hadis tentang keutamaan mereka. Sisanya siapa? Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Zaid tidak ada. Ya, saya sudah aliri semua bab-babnya sampai ujung, memang tidak ada. Kemudian juga saya coba lihat di Sahih Bukhari juga tidak ada tentang khusus Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Zaid. Dan saya berikan catatan, bukan berarti mereka tidak punya keutamaan sama sekali. Ya, tentu Nabi SAW sangat mengenali mereka sehingga menjamin mereka surga. Ya, menjamin mereka surga. Ya, cuma bila mana tidak ada hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim, ya tentu mungkin hadis yang ada itu tidak sesuai dengan persyaratan kesahihan Bukhari dan Muslim. Bisa jadi didapatkan di kitab-kitab yang lain, kitab hadis yang lain. Baik, selesai kita dari 8 orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Kemudian kita masuk ke bab yang ke-8. Ya, bunyinya bab bab fadaili al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Bab di antara keutamaan Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Hasan dan Husain cucu Nabi. Ya. Anak Ali bin Abi Talib dari istrinya Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bahkan Fatimah ini luar biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal dunia, dia memanggil Fatimah. Kemudian membisikkan sesuatu ke telinganya. Ini yang bercerita Aisyah, istri Nabi. Aisyah saksi mata. Ya, karena Nabi meninggal di rumahnya. Ya, dibisikkan sesuatu, maka nampak oleh Aisyah Fatimah ini menangis. Menangis. Ya. Kemudian dipanggil lagi oleh Nabi SAW, beliau kemudian membisikkan sesuatu. Dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anhuma, dia tersenyum, ya, bergembira. Ini membuat Aisyah heran, ya. Setelah Nabi meninggal dunia, Aisyah tidak lupa ini kejadian, lalu dia bertanya kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Saya pernah, sebelum Nabi meninggal, saya melihat engkau begini-begini. Apa yang menyebabkan pertama kali engkau menangis dan kedua kali engkau tertawa? Lalu Fatimah bercerita, ketika Nabi membisikkan pertama kali, dia mengabarkan bahwa ajalnya sudah dekat. Ya, ajalnya sudah dekat dan tanda-tanda meninggal sudah dilihat oleh Nabi SAW, maka dia mengabarkan. Ini yang membuat saya menangis. Nah, kemudian dia bisikkan lagi yang kedua, bahwa keluarga saya yang paling dahulu menyusul saya adalah engkau. Kalau kita kan menangis, ya. Berita yang kedua ini kan justru menangis juga, tetapi justru dia bergembira ketika Nabi mengabarkan bahwa dia adalah keluarganya yang paling pertama menyusul Nabi. Ini yang membuat dia bergembira. Dikabarkan mati bergembira. Ya. Subhanallah, ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa pada Fatimah, anak Nabi SAW, ibunda dari dua sahabat, adalah cucu Nabi yang luar biasa, Al-Hasan wal-Husain. Yang sebelum kita belajar, saya akan berikan catatan bahwa semua hadis yang ada di bawah bab ini adalah berkenaan dengan Hasan. Ya. Kecuali nanti satu yang berhubungan dengan Husain. Itu pun digabungkan dengan Hasan. Ya. Ya, digabungkan dengan Hasan. Ini bukan berarti Husain keutamaannya sedikit, tidak sama sekali. Tetapi tentu pelajaran yang terpenting bahwa bila mana dibandingkan, keutamaan tentu lebih mulia, lebih utama Hasan daripada Husain. Ya. Lebih utama karena hadisnya lebih banyak, pujian Nabi untuknya lebih banyak. Ya. Kemudian Nabi SAW yang bahkan dalam hadis mengatakan, sungguhnya cucu saya ini adalah seorang pemimpin, sayyid. Ya. Maksudnya Hasan. Di mana nanti Allah akan mendamaikan dua pasukan besar yang bertentangan atau yang bertikai di umat ini. Dan ini keutamaan yang luar biasa yang dikabarkan oleh Nabi untuk Hasan. Dan dia banyak, ada beberapa riwayat yang dia dah riwayatkan dari Nabi SAW, seperti doa kunut witir yang dibaca subuh sekarang ini, bagi yang kunut subuh itu, Allahumma hdina fi man hadait. Ini doa kunut witir yang diajarkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jadi Hasan lebih tua daripada Husain dan dia banyak memiliki keutamaan sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang banyak, dan bahkan dalam hadis ini memang diulang-ulang, tetapi pernyataan Nabi luar biasa bahwa dia mencintai Hasan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, cintailah orang yang mencintai Hasan. Cintailah orang yang mencintai Hasan. Ya. Dan kedua-duanya adalah pemuda di masa Nabi, ya. Nabi mengabarkan mereka pemuda yang nanti masuk surga menjadi pemimpin orang-orang muda yang masuk surga. Bukan berarti mereka di surga itu jadi pemuda, yang tua-tua jadi tua-tua, tidak. Semua usia di surga itu sama. Tidak akan bertambah lagi usia. Ini berapa tahun umurnya? Tidak akan ada. Karena memang abadi. Tidak ada dibatasi, kelahiran sama. Pada waktu yang sama, tentu tidak akan ada pertanyaan tentang umur. Yang dimaksud dengan pemuda yang masuk surga, ya, adalah pemimpin pemuda yang di surga, maksudnya orang-orang yang pemuda di dunia ketika berjuang, ya, di zaman Nabi SAW, itu nanti yang memimpin mereka di surga. Ya. Yang tertinggi keutamaannya dalam mereka berdua ini yaitu Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, mungkin kita baca satu hadis untuk bab yang sekarang, 6203. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal imam mazhab. Ya. Imam mazhab, dan dia gurunya Imam Muslim. Ya. Gurunya Imam Muslim. Namanya Ahmad, nama ayahnya Muhammad. Nama ayahnya Muhammad. Hanbal ini nama kakeknya. Tetapi dia masyhur dinisbatkan kepada kakeknya. Masyhur dinasabkan kepada kakeknya. Dan ini tidak salah. Karena kakek itu juga orang tua. Tanpa ada kakek, ayah tidak akan ada. Ya. Jadi beliau masyhur dinasabkan kepada kakeknya. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Ya. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian yang pertama ini beliau adalah gurunya Imam Muslim. Dan beliau adalah salah seorang ahli hadis, perawi hadis. Bukan hanya seorang ulama fikih, tapi dia juga seorang muhaddis, mengumpulkan hadis Nabi SAW. Bahkan beliau punya kitab hadis khusus, dan kitab hadisnya kitab hadis yang terbesar. Ya, Musnad Imam Ahmad itu kitab hadis yang terbesar. Tidak akan tertandingi oleh kitab hadis yang lain. Sekarang ini, setelah di asalnya 6 juznya, asalnya setelah dikhidmati oleh tokoh-tokoh ahli-ahli hadis sekarang ini, ya, jadi jilidnya sudah sampai 52 jilid. Ya. Karena setiap hadis itu nanti dia akan dijelaskan, mengeluarkan juga hadis ini sepulan. Jadi sebagai komus hadis. Ya. Dan sudah yang terakhir saya tahu berjumlah 52 jilid untuk Musnad Imam Ahmad. Dia seorang ahli hadis rahimahullahu ta'ala dan ulama besar. Qala haddathana Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna. Qala haddathana Ubaidullah ibn Abi Yazid. An-Nafi' ibn Jubair. An Abi Hurairata radiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala lil Hasani. Ya. Al-Hasan ini ya. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Hasan. Itu maksudnya mendoakan, Allahumma inni uhibbuhu. Ya, kata Nabi dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya saya mencintainya. Maksudnya mencintai Hasan. Fa'ahibbahu, maka ya Allah cintailah dia. Nabi memohon supaya Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Fa'ahibbahu. Wa'ahibba man yuhibbuhu. Dan cintai pula ya Allah orang yang mencintainya. Mencintai siapa? Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini hadis yang pertama. Dan ini subhanallah merupakan keutamaan yang luar biasa buat Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Di mana Nabi mengikrarkan, menyampaikan kepada Allah. Ya, mempersaksikan kepada Allah bahwa dia mencintai Al-Hasan. Dan berdoa kepada Allah agar Allah mencintainya. Dan berdoa kepada Allah agar mencintai siapapun yang mencintainya. Dan tidak akan ada yang mencintai Hasan kecuali orang-orang yang beriman. Dengan cinta yang benar. Ya, dengan cinta yang hakiki. Sebagaimana Nabi mencintainya, maka orang yang beriman pasti mencintainya. Ya, sebagaimana Nabi mempersaksikan kepada Allah bahwa dia mencintainya, maka orang-orang yang beriman juga mempersaksikan kepada Allah bahwa mereka mencintainya. Tidak akan mungkin ada orang yang tidak beriman mencintai Hasan Ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, karena dia seorang yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Memiliki fadail, kemuliaan. Dan Nabi SAW mengerti, mengetahui tentang mereka. Dan bahkan Nabi SAW diberitahukan tentang apa-apa yang akan terjadi tentang Hasan. Di antaranya tadi, bahwa dia adalah seorang yang luar biasa, di mana Allah SWT jadikan dia sebagai penengah. Sebagai penyebab berdamainya dua pasukan. Ini luar biasa. Menghentikan pertumpahan darah. Di mana agama menyuruh kita untuk mendamaikan. Dan dia mendamaikan. Setelah ayahnya meninggal dunia, Ali radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh. Kemudian dia yang diubaiat untuk menjadi pemimpin. Kemudian setelah itu, semua pasukannya dibawanya untuk menghadap Muawiyah bin Abi Sufyan dan mengatakan, semua kami di bawah pasukanmu. Berdamai. Selesai perkara. Selesai perkara. Tidak lagi perperangan. Dan subhanallah, ini diceritakan atau disampaikan oleh Allah kepada Nabi, padahal terjadinya jauh setelah itu. Nabi meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal Nabi meninggal dunia. Dan sepakat para ulama, Nabi meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sementara kejadian ini pada tahun 40-an, 41. Berapa tahun? 29 tahun lebih. Ya, luar biasa lamanya. Ya. Sudah diberitahukan tentang keutamaan Hasan ini, dan ini menunjukkan luar bahwa beliau adalah seorang sahabat kecil, sahabat seorang sahabat yang sangat besar, memiliki keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan yang kedua, anjuran untuk mencintai beliau. Ya, anjuran untuk mencintai beliau. Dan saya tadi mengatakan tidak akan ada yang mencintai Hasan kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Tidak akan ada yang mencintai Hasan dengan cinta yang hakiki kecuali orang yang beriman. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.